اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-32, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ya. Baik, ini bab yang ke-32. Penulis rahimahullahu ta'ala di sini ingin menjelaskan bahwa tawakal juga adalah fardhu, adalah kewajiban. Tawakal adalah apa? Adalah kewajiban yang wajib diikhlaskan untuk Allah. Ya. Dan dia dari ibadah yang sangat afdal dan kedudukan tauhid yang sangat tinggi. Kedudukan tauhid yang sangat tinggi. Ya. Selain daripada itu, beliau juga ingin menjelaskan bahwa tawakal adalah ibadah. Jadi kalau dia ibadah kapan diserahkan kepada selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam apa? Ke dalam kesyirikan. Ya. Kan biasanya itu kalau dibahas tiga ya, mahabbah, al-khauf, terus apa? Raja. Raja belum dibahas oleh penulis. Langsung masuk ke tawakal. Ya. Langsung masuk ke tawakal. Ini karena apa namanya? Tawakal ini adalah kejadian yang banyak diperlukan oleh makhluk. Di mana banyak kesyirikan terjadi, itu di pembahasan tawakal. Ya. Baik, karena itu beliau dahulukan di dalam penyebutan di sini. Iya. Jadi ayat dikatakan wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah al-i'timad wa tafwid. Bersandar dan menyerahkan. Iya. Dan tawakal ini dari amalan hati. Tawakal dari amalan apa? Dari amalan hati. Tawakal itu harus terpenuhi padanya beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah al-i'timad 'ala Allah Ta'ala, bersandar kepada Allah, wa tafwid ilaihi, dan menyerahkan segala hal kepadanya. Kemudian yang kedua, al-akhdhu bil asbab. Dia mengambil sebab-sebab. Dia mengambil sebab-sebab. Jadi kalau dia bilang saya mau sembuh, tawakal saya, maka tawakal dia serahkan penyakitnya kepada Allah. Dia sandarkan kepadanya, dia ambil sebab, dia berobat supaya dia sembuh. Itu tawakal namanya. Jelas ya? Dan sebagian ulama menambah yang ketiga. Ya. Jadi setelah dia mendapatkan apa yang dia cari, dia tidak melihat kepada sebab lagi. Ya, seperti orang yang sakit tadi, setelah dia sembuh, jangan dia berkata, wah ini karena obat yang saya minum. Tapi dia sandarkan nikmat kepada Allah, ini semata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga hal merupakan kesempurnaan tawakal. Baik. Tawakal itu ada tiga jenis. Tawakal ada tiga jenis. Ada tiga bentuk. Yang pertama tawakal pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu terhadapnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. tawakal kepada perkara yang tidak ada yang mampu terhadapnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti tawakal penyembah kuburan kepada orang-orang mati atau orang-orang yang tidak hadir di depannya. Maka ini masuk ke dalam syirik akbar. Ini hukumnya apa? Syirik akbar. Yang kedua, tawakal terhadap orang yang hidup, hadir, dia mampu. Iya, dia mampu dari perkara rezeki atau menolak bahaya atau yang semisal dengannya. Maka ini bentuk dari syirik asghar. Bentuk dari syirik apa? Syirik asghar. Baik. Iya. Ini bentuk tawakal ya, dia apa namanya? Menyerahkan, bergantung. Jadi kadang dia bergantung pada orang, orang itu mampu melakukannya. Tapi bergantungnya kepada orang ini melebihi kadarnya. Bukan hal yang wajar. Maka ini masuk ke dalam apa? Ke dalam syirik asghar. Ya. Dan yang ketiga ada tawakal, namanya dia wakilkan. Ini lebih disebut dengan nama tawkil, dia wakilkan. Dia wakilkan orang lain sebagai wakilnya di dalam menjalankan apa yang dia inginkan. Misalnya dia wakilkan orang untuk membeli, menjual, ya, dan seterusnya. Ini masuk ke dalam al-mubahat, perkara yang dibolehkan. Dan dia lebih cocok disebut tawkil. Lebih cocok disebut dengan tawkil. Ya, sebagian ulama ada yang menganggap bahwa tawakal ini hanya satu pembahasan saya. Hanya masuk di dalam syirik akbar saya. Karena tawakal itu amalan hati. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka dia masuk ke dalam syirik akbar. Ya. Tapi dimaklumi ya bahwa bentuk yang kedua yang kita sebutkan tadi itu diterangkan oleh sejumlah syurah yang mensyarah. Ya. Dan mereka tetapkan bahwa itu bentuk dari syirik asghar. Bentuk dari syirik kecil. Jadi dia mampu melakukannya. Hanya saja dia bersandar kepadanya. Ya, ini kayak bentuk bersandar kepada sebab melebihi dari kadarnya. Maka ini masuk di dalam syirik apa? Syirik asghar. Ya wallahu taala alam. Baik, ini tiga jenis tawakal. Baik. Dikatakan di dalam ayat di sini, wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Baik, ini kan perintah ya, wa 'alallahi fatawakkalu, kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian itu beriman. Iya. Jadi sisi pendalilannya di sini jelas ya, menunjukkan bahwa tawakal itu adalah ibadah. Memalingkan ibadah itu kepada selain Allah adalah kesyirikan. Pertama diperintah, wa 'alallahi fatawakkal, itu perintah. Terus yang kedua dijadikan sebagai sifat kaum mukminin, in kuntum mukminin. Itu sisi pendalilannya. Dari ayat ini, ini ayat kalau kita lihat di surah Al-Maidah ya, tentang Nabi Musa alaihi salam, beliau perintah kepada kaumnya untuk masuk ke apa namanya Baitul Maqdis yang Allah telah tetapkan untuk mereka, dan tidak boleh mereka mundur ke belakang karena takut kepada orang-orang yang sombong di sana. Ya. Dan Nabi Musa perintah mereka, bertawakallah kepada Allah kalau memang benar kalian itu beriman. Baik. Ayat ini kita petik darinya pelajaran, yang pertama kewajiban tawakal kepada Allah, dan memalingkan tawakal kepada selain Allah adalah kesyirikan. Iya. Dan yang kedua, tawakal itu, tawakal kepada Allah syarat di dalam syahnya keimanan. Apabila hilang tawakal yang seperti ini, hilang dari keimanannya. Baik, dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum alaya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka apabila nama Allah disebut bergetarlah hati-hati mereka. Al-aya. Ini ayat kalau dilanjutkan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa la rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Nah, ini penyebutan sifat orang yang beriman. Idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Itu satu sifat mereka. Sifat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Apabila ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, maka mereka bertambah keimanan. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Rabbnya. Jadi mereka dikatakan beriman dengan tiga sifat. Dengan tiga sifat. Yang pertama, takut ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Sifat yang kedua, bertambah keimanan ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan sifat yang ketiga, dia bertawakal, menyandarkan perkaranya dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sisi pendalilan penulis jelas ya. Di sini ayat terdapat bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari sifat siapa? Sifat kaum mukminin. Ya, jadi kalau itu adalah sifat kaum mukminin, itu adalah tanda syahnya keimanan. Tanda syahnya keimanan. Baik. Dari ayat kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, syariat bertawakal kepada Allah, dan tawakal ini dari sifat kaum mukminin. Yang kedua, ayat menjelaskan bahwa iman bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan yang ketiga, terdapat bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengharuskan seorang bertawakal kepadanya. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa dari sifat keimanan adalah khusyuk dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dengar ayat-ayat Allah, bergetar hatinya itu karena khusyuknya dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang ketiga. Kata beliau, wa qauluhu ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai pelindung bagimu dan bagi orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ya, hasbukallah artinya cukuplah, dialah Allah yang mencukupimu. Dialah Allah yang mencukupimu. Ya, tempatmu untuk bertawakal. Baik. Sisi pendalilan dari ayat jelas ya. Jadi ayat ini menunjukkan kewajiban bertawakal kepada Allah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencukupi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mencukupi. Karena itu barang siapa yang bertawakal kepada Allah, kafahu, Allah yang mencukupinya. Allah yang mencukupinya. Dan ini menunjukkan bahwa tawakal itu ibadah. Dan kalau tawakal adalah ibadah, memalingkannya kepada selain Allah adalah apa? Syirik akbar. Baik, dalil yang keempat, wa qauluhu wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Niscaya Allah akan mencukupinya. Ya, ini sama ya dengan ayat sebelumnya. Iya. Jadi kalau dia bertawakal, Allah pasti akan mencukupinya. Ini terdapat kewajiban tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang bertawakal kepadanya, maka Allah akan mencukupinya. Dari dua ayat ini yang ketiga dan keempat kita petik pelajaran. Yang pertama, kewajiban tawakal kepada Allah dan dia dari ibadah yang sangat agung. Yang kedua, terdapat keutamaan tawakal kepada Allah, yaitu Allah akan mencukupinya. Kalau ingin dicukupi, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. ya dicukupi dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Dan yang ketiga terdapat bahwal jaza min jinsil amal, balasan dari jenis amalan yang dia lakukan. Jadi ketika dia bertawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Subhanallah. Baik. Kemudian dalil yang terakhir, dan ini dalil yang kelima. Kata beliau rahimahullahu taala, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala, hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahu al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kalimat, cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik al-wakil, yang segala urusan diserahkan kepadanya. Kalimat ini kata Ibnu Abbas diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam ketika dicampakkan ke dalam api, dan diucapkan pula oleh Nabi Muhammad ketika manusia berkata kepadanya. Ya, diucapkan pula oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika manusia berkata kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Iya, takutlah kalian kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Fazadahum imana, justru mereka malah bertambah keimanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami dan Allah sebaik-baik al-wakil. Allah sebaik-baik al-wakil. Iya. Jadi ini luar biasa ya. Ini diucapkan oleh manusia kepada Nabi kita Nabi Muhammad setelah orang-orang Quraisy dan yang mendukungnya itu pergi dari Uhud. Iya. Maka setelah itu ada penunggang kuda dari Bani Abdul Qais. Mereka bertanya kepada para sahabat, mau kemana kalian? Iya. Maka mereka berkata, kami menghendaki ke kota Madinah. Baik. Jadi ini tadi orang-orang Quraisy dan Al-Ahzab setelah pergi dari Uhud, mereka menjumpai sekelompok penunggang kuda dari Abdul Qais. Maka orang-orang Quraisy tanya, kalian mau ke mana? Mereka berkata, kami menghendaki Madinah. Maka orang-orang Quraisy berkata, sampaikan kepada Nabi Muhammad pesan kami. Iya, bahwa kami akan mengumpulkan pasukan, akan berjalan ke Madinah dan akan membasmi mereka semua sampai ke akar-akarnya. Maka begitu mereka datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan akan hal tersebut. Maka beliau menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jelas ya? Baik, itu yang diucapkan oleh Nabi, dan ini tafwid. Ini berasal dari dua orang Nabi. Ya, berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya berasal dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Baik, sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala bahwa kalimat ini, kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ini kalimat tawakal. Dia bersandar kepada Allah dan menyerahkan segala perkaranya kepada Allah. Ya, dan ini diucapkan ketika kondisi genting, kondisi berat. Maka ini menunjukkan bahwa tawakal itu adalah kewajiban, dan tawakal itu adalah sebab ditolaknya segala makar musuh. Ya. Baik. Jadi itu sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dengan hadis ini. Ya, beliau ingin menjelaskan bahwa tawakal itu balasannya sangat indah. Ya. Dan penjagaan itu hanya didapatkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Hadits Ibnu Abbas ini kita petik dari yang beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, keutamaan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ini diucapkan di kondisi genting dan darurat. Dan terdapat bahwa tawakal adalah sebab yang paling besar dalam mendatangkan kebaikan dan menolak kejelekan di dunia dan di akhirat. Dan terdapat bahwa keimanan itu bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Karena para sahabat ketika ditakut-takuti malah mereka bertambah keimanan. Iya. Dan terdapat bahwa apa yang didapati oleh manusia dari kejelekan kadang berubah menjadi kebaikan. Jadi jangan menyangka bahwa ujian yang datang, kejelekan yang datang itu bisa bermakna kejelekan untuk seorang. Mungkin saja hal itu penggugur dosanya, hal yang mengangkat derajatnya. Mungkin di belakangnya Allah akan membukakan untuknya berbagai kebaikan yang lain. Baik. Selesai ya, 5 dalil di dalam bab ini. Penulis menyebutkan masail. Kata beliau, al-ula annat tawakkul minal faraid. Yang pertama, tawakkal itu dari al-faraid, dari kewajiban. Iya. Dari kewajiban, karena dalil-dalil yang beliau sebutkan terdapat perintah tawakkal dan harusnya tawakkal. Iya, sama di judul bab ya, fatawakkalu. Bertawakkal ini kan perintah dan perintah menunjukkan apa? Kewajiban. Atsaniya annahu min syurutil iman. Tawakkal itu adalah salah satu di antara syarat-syarat keimanan. Karena di ayat dikatakan in kuntum apa? Mukminin, kalau kalian beriman. Ats-tsalitsatu tafsiru ayatil anfal. Yang ketiga tafsiran ayat surah Al-Anfal. Ya, tafsiran ayat surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum alaya. Sisi pendalilannya di akhir ayat. Wa la rabbihim apa? Yatawakkalun. Ar-rabi'a, yang keempat tafsirul ayati allati fi akhiriha. Tafsir ayat yang berada di akhirnya. Ya, yang berada di akhirnya itu tafsir ayat yang berada apa namanya? Di akhirnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Ini di akhir surah Al-Anfal. Jadi fi akhiriha maksudnya akhir surah Al-Anfal, yaitu ayat yang ketiga yang disebut oleh penulis. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Bahwa Allah lah yang mencukupimu dan mencukupi siapa yang mengikutimu. Nah itu tawakal kepada Allah, buahnya seperti itu. Al-khamisa tafsiru ayat at-talaq. Yang kelima tafsiran ayat surah at-talaq. Ya. Yaitu firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbu. Fahuwa hasbu apa artinya? Hah? Fahuwa kafi, dialah Allah yang mencukupinya. Baik, yang keenam idhamu sya'ni hadhihi al-kalimah. Yang keenam agungnya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini. Ya, bagaimana sisi agungnya? Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam di kondisi genting. Ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, innaha qaulu Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syadaid. Ini diucapkan oleh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim di kondisi genting. Ya. Baik, jadi kalau para nabi saya di kondisi genting mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan itu adalah sebaik-baik perkara. Ada sebagian orang kadang tidak memahami ya. Oh, saya tidak mau merasa lemah. Ya, saya tidak mau mengadu kepada Allah, mengadu kepada Allah. Ya. Saya biasa-biasa saja. Nah, ini keliru ya. Dia ingin lebih bagus dari Nabi Ibrahim dan dari Nabi Muhammad. Justru kalau dia tawakal kepada Allah, bersandar kepadanya, itu menunjukkan ubudiyahnya. Dia menghinakan diri kepada Rabb-nya, selalu bersandar kepadanya dan berlepas dari daya dan upaya dia sebagai seorang makhluk yang lemah. Ya. Kayak ini perkara penting ya untuk diingat. Ya wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.